Cabe rawit lada pisan, menang duit

Terima kasih.

Mune seeng jadi sarantang, si emas di samping hejo. Mun eneng keresa ka akang, pas kawina ku mobil pajero. Musti nu agung kalakah ngebalieur. Sadayana nu caket sareng eneng oke, nyariosna kitu. Tapi naon neng? Tapi teu aya nu satia, selebeng abdi. Bina lucu taya nunuruban liru widadari nunumung surti kahyangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Neng, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon hari aka jejerwokan tah tadi. Keur demo cinta wala. Aya naon itu tuh aya wewe geulis. Mana itu tuh tingali. Wow. Geulisnya nya. Heeh eta teh kecengan dewe. Kari ayam nu bulilis, kari leuweut nu bututut, ari hayang ka nu geulis, ari beungeut goreng patut. Go! passwordnya apa? Gaskeun. Yeah. Kau tarik tuli Terima kasih. Tobat.